الله الرحمن الرحيم والمقالة الحادية utawi makola kang kaping siji wa salasuna lan telung puluh iku an Ibrahim diriwayataken saking Ibrahim bin Adham rahimahu muga-muga melasi ing Syekh Ibrahim sapa Allah Gusti Allah annahu sedune kelakuan iku kila diucapaken lahu maring Syekh Ibrahim bima sebab menapa wajat tanemu panjenengan az-zuhda ing tapa ai bi ayi syai'in tegese kelawan endine suwiji-wiji ahbabta seneng panjenengan tarkarohati dunya ing ninggal enak indunya tolaban krono murid lirohadil akhirati maring enak ono akhirat makola ingkang kaping tigang dosa setunggal dipun riwayataken saking Ibrahim bin Adham piyambakipun dipun suwuni pirsa kalian salah setunggal pun tiang bima wajah tahzuhta panjenengan kok saged zuhud niku yok nopo caran asal-asal itu sepundi Syekh Ibrahim panjenengan wong asale anake raja kok saged zuhud niku ceritane sejarahe dos pundi sampean saged ninggalaken saged ninggal enake dunya lajeng nuju dateng kebahagiaan akhirat niku asal usule carane dos pundi ruya dan riwayatake annahu setuhune Syekh Ibrahim bin Adham iku kana ana sapa Ibrahim iku sulmonan dadi raja fi baladi ing dalem negarane Ibrahim Syekh Ibrahim niku salah setunggalipun raja negarane mriko nggih mriko ngoten mawon Fataro kamu kau ninggal sapa Syekh Ibrahim as-sultanata ing kerajaan. Ya cek tumone iki nggih dunya sitok iki tok. Ana ratu ninggalno kratone. Biasane gak tega biasane. Wong kadang-kadang durung leren mampun gopo, Pak. Niki ana ratu dadi ratu ninggalno kerajaan. Wajah tahadalan nemen-nemen sapa Syekh Ibrahim fil ibadati ing dalam ibadah fi makkata ing dalam Mekah wa ghairialan liyani Mekah piyambakipun lajeng ninggalaken kerajaan perlu melulu ibadah wonten Masjidil Haram lan ibadah ibadah dateng lintu-lintune Masjidil Haram. Wonten kitab lintu dipunterangaken wa fi risalatil Qusairiyati. Lan ing dalam kitab risalatil Qusairiyah. Wa utawi Ibrahim iku Abu Ishaq. Aran Abu Ishaq asma karime Ibrahimu Ibnu Mansurin. Niki perlu dipun perhatosaken. Lafat ibnun niku nek manggon nggih tengah-tengah mboten ngangge alif. Tapi nek ganti garis niku dipun paringi alif. Kok umpama nulis Ibrahim niku terus mboten ganti garis ngoten nggih. Ibrahim bin Adham. Ning krana ganti garis malah diparingi hamzah wasol. Dibuat nulis ibnun nae ono carane niku. Bin napa ibnun ningali mawon. Nek ngarepe mboten enten napa-napa, Ibnu Mas'ud, Ibnu Adham. Tapi nek ngarep enten jeneng Ibrahim bin Adham. Niku nek mboten ganti garis. Nek ganti garis paling diparingi hamzah wasol. Mulai niku enten hamzah. Ibnu Mansurin mingkau roti balho saking pasar cili tanah balah. Karena ono sopo Ibrahim ikut min abna ilmu lukis tengah saking bira-bira turun kerajaan. Jadi turun rojo. Pangeran rojo terus. Pak roja mau kemetu biasa kelakuane putra mahkota anak-anak rojo itu penggaweane beburu yang alas seperti ini kan, ambek ditut no prajurit. Bakoro jamoko metu sopo Ibrahim yaman in dalam siji dina mutasoyid dan kali beburon buru. Fasaro moko nuli milih sopo Ibrahim sak laban ing kancin au arnaban utawa trawilun. Jane nggih omah yo gak kurang iwak daging, anjene yo seneng hiburan. Tunggalane mancing lho. Nek iwak ngono nggih pasar sak kilo murah. Digondoli kulo sing seneng ndut iku lho nggih. Lah niki nggih ngoten. Wong jenenge wis gak kurang duit dadi golek hiburan yang alas beburu. Mburu, kancil, trawilun, kadang-kadang ya oleh kidang. Wawaw tawi Ibrahim iku pitolabi ing dalam dolek saklap au arnab. Enak-enak di alas buru beburon dada enten suworo. Fahatafa moko ha ono suworo bihi kelawan Ibrahim opo hatifun hatif suworo tanpa rupa. Nek entut iki ana rupane nek entut iku. Tut ngono wonge kan enten. Sing diarani hatif niku ana suworo sing nyuwarakno iku gak ketok. Lho wonten namine niku hatif. Lan tut niku napa mboten hatif? Mboten entut iku apa sih bedane? Nek kapane nggih dhuwur iku jenenge glegek, nggih nisor jenenge entut. Sampeyan glegen iku ngentut liwat dhuwur. Lah nek entut nek angin liwat nisor jenenge entut. Ya ana rupane sing nyuwarakno iku ana. Nek hatif niku ana swara ga ana sing nyuwarakno. Ya ana tapi gak ketok. Ya Ibrahim, he Ibrahim. Tola-tole sapa bengok ali hadza khuliqta ana to krana iki buru khuliqta didadekno sapa sira ambi hadza ana to kelawan iki buru umirta diperintah sapa sira him ha Ibrahim apa sapa nyuara. Jadi kau nurip di dunia itu yang uniki sepenggawaanmu. Mancing, buru, nyangalas, camping, ngono tak kan tidak ada uang tu. Niki enten suworo kau tu niki. Jadi kau nurip itu mek digawe ngono-ngonoan tu aje. Apa kau diperintah mek buru, trawelon, buru kancil, urip kok ngono iku urip ya apa kau yang ngono iku? Umbreng-umbreng tanpa ana rupane. Pon meneng mawon Ibrahim, denger-denger. Rodok suwe dedek summa hatafa. Nuli nyuwara maneh. Apa hatif? Bi kelawan Ibrahim aidon. kalimali gurung waya aidan tak oleh nemane mingkur busi sarjihi niku sarji lalas wab sabener sarji boten suruji saking lapake pakeane jarane Ibrahim tak suwe-suwe ana swara maneh kadek swara niku lho metune teko nisore lungguhane niku lho lapak sing dimpakno nggih geger nggo kono tambah nyuwara kaya kaya starpun kaya telepon radio panggil kok tambah idek swara iki nang nisore lapak kene wis cedhek ambek entut iki nek ndelok iki rasane wallahi demi Allah mali hadza ora ana krana iki buru kulikta didadekno sira wala biadalan ora kelawan iki umirta diperintah sapa sira diungkas ana swara maneh ana pertanyaan dijawab-jawab dhewe ambek atine kak aku tadi menungso kak diperintah kaya ngene iki ora dikongkon buru mancing kaya ngene iki. Akhirnya Ibrahim panazala moko mudun sapa se Ibrahim andabati saking dabae utawa jarane Ibrahim waso dafalan beneri-beneri niku metuki merangguli cara temriku maknane merangguli utawa beneri sapa Ibrahim royan ing tukang angon li abi keduwe bapakne Ibrahim barang mudun teko jaran tata petuk are angon sing angon ya jik pangone bapakne dhewe wah bener-bener ya nopo sampean ngene kon manggawa sandangan betah kirine aku sing gawe ijol terus mudi panjenengan niku gak pakaianmu angon niku kirine lah pakaian kerajaan sing kemlep yur iki kon sing gawe sampean niku kula nggih layo napa angon wedhus pakaian katik kerlip ngeten iki ah sampean niku pun katik guyon lho temen aku iki ngomong temen serius saya ini oh korek serius iki fa qadha moko ngalap sapa Sa Ibrahim jubatan ing joba lirroi keduwene bocah angon min sufin saking wulu ya maklum wong negara timur tengah niku masih angon wedhus iku nggih jobaan katanya mudzakir nek pakaian joban iku cara kono angon wedhus ngene iku pakaiane nek cara nggih kene iki wis kiai ajal saiki gak kiai wani apa joban kok anggur-anggur nyopir joban yo ya gak pantes tapi nek ndek kono wis biasa jane pakaian asline wong kono masih gak sembahyang ya jobaan wong kono iku. Wah, kayak sopir serbanan jobaan gak sembahyang. Manis pakaian ya. Akhire nek kon jobamu kirene kon gawe sing kemlebur iki pakaian raja iki. Ya jenenge boro ya gak wani musuh anake ratu. Nggih. Apa maneh kuwi wis dibentuk dadi putra mahkota calon raja. Akhire wala bisa lan nganggo sapa Ibrahim ing joba wa tahu lan paring sapa Ibrahim ing ra'i ra'ian niku farosahu ing jarane Ibrahim wa malan barang mau satan Ibrahim nggih ngene klambi mungku coploken kirene tak gaene terus pakai aku jaranku pek gawon mule wis kon kandha bapak mokelo ae mule aja angon wis tak kei jaran tak kei kelak dhuwit tak kei sandangan wis mulya ae aku sing gawe pakaian pakaianmu iku ambete mboten aja wis bah aku tak umbahe dhewe ngono iki variasi ngomong biasa umume sak pakaiane arek angon iku ya gak enak lah ngono sih cuma kene gak diterangno tapi tak tambahi dhewe variasi ngelwen kitab dikai variasi temen-temen ya tambah gak amot kitabnya ya si moco DWG sing gue variasi langsung sih sumainahu nulis setune Ibrahim temenan Ibrahim niki wis gak pakaian ya kaya ceritane Rama mari pakaian kerajaan terus gak pakaian topo ini kok berangkat nyangalah sampai Sinta ini kan yang gak pakaian ngono Kau udang yang Allah summa inna nulis tuna Ibrahim iku takholam lebu sapa Ibrahim al-badiyat ing alas mlebu alas summa takholan uli mlebu sapa Ibrahim maka tae Mekah gelis-gelisan nae mari mlebu alas mlebu Mekah dadi jane ya tuwa walakone iki nggih mlebu alas metu alas mlebu alas metu alas saka Mekah diringkes ae mlebu alas mlebu Mekah ngono ae la variasine ngomong wah ampun mlampah mlebu alas metu alas luwih padang pasir gak karuan ngono suwe-suwe teko Mekah ngono omongan iku didawakno titik pun dipuntel ngenten mawon diperudes mlebu alas mlebu Mekah ngomong ngene kuwi lak ya kecendeken nggih. Juga sama kolah cek oleh setengah kasar kok. Ya munggah gunung mudun jurang. Nggih. Dadi metu alas mlebu alas. Nggih. Mbajak desa Wilangkori cok lawang denggoki. Cok wong duwe-duwe dijalui. Wasohi balan, gue punya pada konco di Mekah. Wasohi balan konco, sopo ngancani sopo saya Ibrahim dia ono Mekah kono Sufyan al-Tsauri ing Syekh Sufyan al-Tsauri wal Fudail bin Iyad lan Fudail bin Iyad. Gue punya petuk Syekh Sufyan al-Tsauri kepanggil Fudail bin Iyad. Wah, kita pak wes. Mantan rojo kepetuk mantan perampok. Fudail bin Iyad kuwi cah perampok gede ning kowe gal kelas kakap. Dadi wali. Cara kene Sunan Kali Jogo. Ana ae crita iku kono biyen sama saiki. Petuk kok kono. Nglompok padha wali-waline. Wa taqala lan mlebu sapa Ibrahim as-sama ing tanah Sam Syria wa matalan wafat. Seto sapa Sa Ibrahim biya ana sam. Wa kanalan ana sapa Sa Ibrahim iku yakulu dar Ibrahim min amaliyadi saking amali tangane Ibrahim. Dadi gak nyambut gawe dagang, nyambut gawe gawe apa-apa. Contone misal khasadi kaya upamane buruh derep. Wa qidil basati lan ngramut-ngramut kebonan wa ghairi zalika lan liyane. Dadi nggih gawe-gawe napa nandur-nandur nggih. Ngelubu-ngelubu akan rosokan mesti ini ngonten mesti ini gini wong ya wis tegese gak model rojo ta nyambut amalu rojulin biadi tadi nyambut gaya liwat tangane tadi nge macul-macul ngelubu-ngelubu no rosokan ini lah wago iri dalik contoh lah benten tau karo wong gede-gede ini kena nyambut gaya lah pun boten tau nyandak nopo-nopo iki jero kantor pan boten tau nyandak pari yo gak tau nyandak pacul gak tau raja ku ngono tuh. Terus akhirnya niki nggih pakaiane sing angon wau langsung nggih nyandak pacul dhewe ngramut pari nggih nggih jual beli macam-macam pokok nyambut gawe rendahan ta mboten ya sing ngene ku sak anak-anane ngantos sedo kaya ngoten niku. Lus dijawab sampean kok paling ngoten iku yo napa sampean niku nggih. Masih sampean saiki umpama ana wong mari dadi gubernur ngono ae, gak presiden, gak gubernur ngono ae. Tetep terus mule nyang desa ae. Nyambut gawe macul, brojol nggih. Dodol-dodol nggih pasar, nimbang-nimbang wis upamane lho. Ya mesti ditakoni wong. Sampean kok paling ngoten sak Pak Sofi, enten apa sih? Kok paling kok enak-enak tadi gubernur lho kok bisa ngurus-ngurusi deluang-deluang semen ente nopo lajeng jawabane Sa Ibrahim yok nopo kola jawab sopo Sayyiduna Ibrahim di salah sati asya'a sebab telu bira-bira perkara ngene aku iki sama tak ewangi nyambut gawe macul sandangan nelek mlebu nyang negara Mekah ninggalno kerajaan kaya ngono wis tak serahno nyang dulur-dulurku aku wis moh dadi raja masalahe aku iki mikirno perkara telu iki ceritane aku iki disamping ono Hatib ngono iko aku iki raaitu ningali ingsun al-qabra ing kuburan muhisan ing panggonan kang panggonan kang nyusahaken, gersahaken, aikoti antegesi medot lil kulubi maring pira-pira ati, amah bupati saking kang disenengi kulub. Aku iki nek ndelok kuburan wong pangkat kaya apa dibuntel kain digletakno nggih kuburan kaya ngene iki. Walaisalan ora ana iku mai sartane ingsun sapa muknisun wong kang ngari-ngaringi aiman tegese wong yuskinu kang nganteng-ngantengi sapa man kalbi ing ati ingsun. Aku ndelok wong dikubur iki rata-rata kok kaya ngono nelongsone. Sugiyaya apa masih duwe pabrik. Masih sedane kicit-kicit prau tone searat-arat ya wis dibuntel kain telung lapis tapi oleh ndele iku ya pipine iki gak oleh dilemeki tambah disikat, pipine ditemplekno lemah cek apa. Wong mati niku lak ngoten ah, pipine disingkap ditemplekno lemah. Masih wong suwoge, masih bos tetep ngono. Katik sing nguruki ku nek wong sing gregetno rada tetep setengah ece-ece lak icak-icak ngene. Sik uripe gregetno rene ngono. Sopo gak noleh. Yo ngoten. Lah aku mikirno iku, lah terus aku dhewe nek mati nek gak aku cepet-cepet golek sangu kanggo sangune mati aku iki terus jagakno sapa wong donya gak digawa duwit gak digawa kerajaan gak digawa sing digawa iku perbuatane elek ya digawa apik ya digawa lah aku eling iku aku wis gak kerajaan-kerajaanan wis gak katik duit-duitan gak katik gengsi-gengsian wis ngene ae wis macul mbek ibadah wis ayo golek sangune mati kak wurung dilungkas amblas awak-awakan iki lha iku sing tak angen-angen kok kono iku lapo ngoyo-ngoyo kok kira-kira kabeh raja ngono ya tepak rasane diluk-diluk ngoten-ngoten nggih rada-rada gentenan dhek ngono nggih. Kata-kata sing kadung kerasan ya moh moden enak erek waro itu nomor loro laningali sapa ingsun tarikon ing dalan tawilan kang dawa ai masafatan tegese pelakon baidatan kang ado fil akhirati dalam akhirat walaizalan ora ana iku mai sartane ingsun apa zatun sangu yu'inuni kang nulungi apa zatun ing ingsun alatil kalma safati ngatasi mungkunu pelakon. Aku iki lak nek krungu-krungu wong ngaji-ngaji iku lho rek ngene. Akhirat iku lak yo ados e. Urip iki di akhirat iki gak ana batese, terus gak ana mandeke. Cara lunga-lunga adoh nemen. Wong neraka iku nggih bumi sapi itu. Swarga iku nggih langit sapi itu. Ngono iku dilakoni pirang ewu tau. Wong lunga nyanggone wali songoe sangune ya gak cukup 10.000. Niki cara Ibrahim iki menangi kene lho upamane ngomong iki. Wong lunga upamane saiki nyang Mekah ngono ae ya persiapane kaya ngono iku. 70.000 selametane ping 3 tasakuran ya gak sing bowo. Malam pemberangkatan manganan yo kanok sing bowo engko nek teko gapo yo tok tambah jagakno apa-apa yo kanok sing bowo engko budal gak nggawa sangu yo siak-siak iku padahal lunga nggih kono ae sedina wis teko lah padahal nyang akhirat lunga sing gak atik muleh lunga sak teruse lah iku aku iki lho gurung duwe persiapan apa-apa. Lah nek aku enak-enak nggih kerajaan tenguk-tenguk nggih kursi kencana. Iya saiki mulya kabeh sendika dawuh nduyuk-nduyuk. Lah nek aku bali nang akhirat sang apa aku? Lho ngono pikir-pikir wis gak kerajaan-kerajaanan ngono. Akhire aku ya ngene iki paling macul. Wis golek sangu nang akhirat sing akeh. Ancene diangen-angen nggih. Uang niku nek wis tuwek iku sakjane ya wis ndang dingkluk ngono wayahe. wis tuwek ku yo wis ndingklu wis golek sangune mati sing akeh sak bendine ku wektune kulluhu makmurum bi taat mestine ngono. Dadi esuk sore ku ngethuk golek sangune mati mergo iki lunga aduh gak bali. Contohnya yang wis wakil lho, yang sugi-sugi, yang wis mati kabeh, Raja Fir'aun yang gak ada wis gak ada kabeh Pak Karno yang gak ada, gak ada kabeh Jenderal Sudirman yang tak memet kabeh malah ada orang geger royokan tanah udrek-udrekan pokasane botoy lho, di pinggir rumah lho ngomong geger lapo itu, hei aku ini lho Raja bian boto ku asale raja, aku biyen raja dipendem baru dibe boto mek wong-wong. Bareng dipus ajur dadi lemah aku dicithak kaya boto. Mari ngono botone, ajur maneh dicithak maneh dadi aku wis boto ping pindho kon tak kandhane aku biyen raja. Kon kok geger ae wis aja tukaran aku iki lho icake raja goblok. Botone lho nggih tembok iso muni ngono, iku biyen icake raja. Nanti saya kok hilang-hilang akhirnya. Warai tulan ingali sebuah isun al-jabbaro ing dat kang murbo meseso menangan. Murbo meseso kemaknanya menangan adikang adikung gak apa-apa nih Gusti Allah sumbung gak apa-apa mulai sampai sumbung gak oleh sing sumbung murbo Gusti Allah sampai gak oleh ngendi Gusti Allah ku menangan. Masih pengajian udan kate lapo. Pokoke wis wong iki nglumpuke jero lah gak apa-apa sih. Ayyala dzit kizzat yukhiru. Utawa yak haru. Wis padha ae saenake ati sampeyan iki. Kamaksa sapa alladzi al-ibada ing pira-pira kawula ala kulli ma ing atase saben-saben barang arota kang kersa sapa Allah. Cap ekodian ingkang ngukumi walaisalan ora ana ikuli kedue insun apa hujatul hujah aima tegese barang ya dulu kanudun apa ma ala sihati dakwa ya ing atase beneri pengakuan insun aku iki mikir-mikir Gusti Allah iku menangan Gusti Allah iku meksa saenake. Apa-apa sing wis dikersakno Gusti Allah sak kersane, Gusti Allah sing ngukumi. Gusti Allah taala iku ngukumi, aku iki gak duwe hujah. Aku masih ibadah ya apa ae nek Gusti Allah ngersakno neraka, aku tetep neraka. Cuma Gusti Allah wis janji sapa sing gelem ngamal ngene-ngene bakal tak bang-bang swarga. Sapa sing nentang karo aku neraka. Lah Gusti Allah dhewe iku menangan. Nek wis ngancani Gusti Allah janjine neraka, sapa sing sanggup ngalang-alang? Ya nek aku dipesti nang swarga, lah nek nyang neraka, lah nek aku gak siap-siap mulai saiki, jagakno sapa? Wong Gusti Allah taala iku Jabbar, gak pertuli ratu. Sapa enek wis wayahe wis 16. Wong masih dugdengo ya apa, lungita ya apa, nek wis wayahe dijabut malaikat, wis gak atik pikir-pikir gak atik torantare. Jare wong-wong pujian malaikat Durupati lirak-lirik marang sira oleh lirik arep jabut nyawa ira sadurunge jabut karo kondo kowe aku iki mung sak derma kowe ora kena semaya iki malaikat ngono malaikat iku duwe mata kabeh jumlahe nurut hitungane makhluk sing urip ing donya dadi malaikat Izrail ku diparingi mripat jumlahe padha karo etungane makhluk sing urip ndek donya kurang petang menit kula tafsir kurang mek 2 menit kurang petang menit lirak-lirik marang sira dadi sampean ku dilirik malaikat terus dipecici gak leren-leren mungkin nek wayahe sampean mati mripate ciplos plus bretek ruruwe malaikat iku nek wong wis entek ku matane karek situk melolong situk lho karek sapa iki ya karek aku tok iki rasane ngoten nggih lha niku ruruwe nek wong wis entek Nek sak niki tasik nerombel mriku aku niku karo-karuan. Lah iku nglirik dhewe-dhewe ya, nglirik. Dadi sampeyan ngalor ngidul lirik terus iki kapan diplosi monto iki lho mboten nggih. Kapan wis dicabut mripate wis gak ketok. Berarti sop lapo dilirik wis sampeyan wis mati. Ngeten iki dilirik ah iwak taro jiwingenane dilirik gak kerasa. Esuk ngaji lawan titik dilirik tep aneh wis ngeten nggih. Mulai lah ojo kate ibadah ojo kate ngenteni tuwe ojo kate ngenteni anake wis mantu kabeh ojo nggih masih ngaji ngeten iki nggih sampean sing telaten sing telaten ngejak kanca-kancane ngene lho nggih man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi sapa wonge nuduna kebagusan oleh ganjaran padha karo sing dijak arek malam Kamis rek ngaji nang nggone Masjid Agung timbangane turu sore-sore ayo tak budal temenan sampean gak budal lho oleh ganjaran padha tapi ya budal lho nggih ngoten gak budal. Para bapak, para ibu, para sederek sedaya mekaten pengaosan ingkang saged kula aturaken muga-muga enten guna lan manfaate lan asal ridhanipun Allah Subhanahu wa taala lan ngaji niki muga-muga dibarengana hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.